Arjunanya Indonesia. Bener banget Mas Aji. Bersama dengan Aji Kondang dan juga Lala Widi. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Nirwana Kampai Wana pasti padahal juga. Nirwana Lala Widi Mas Gary. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Daya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Terima kasih.